buantas ngen. Ma. Ma. Karunya. Itu karunya kerumane mana kerumane bumbung bun. Pabatang dihanapkan meka melang di tanah sadi kakaya katelengesan Nusa estu eta jam geus lila ngadon lunta nyiar nafkah keur turunan jeung pamajikan. Besar kuraja pati taya pisan anu berami asih kana kana kana kana tega teman ketingin maniaya kebeakan kamalinaan kanara jeng.